sebenarnya seperti membedakan dalam penulisan jim, ha, kho. Kalau jim tandanya titiknya bawah, satu titik bawah, kho satu titik atas, ha tandanya apa? Tidak ada titiknya. Tanda ha adalah adamiyah, tidak ada titiknya. Makanya di sini tanda huruf adalah al-adamiyah karena tidak bisa menerima, tidak bisa memasukkan tanda-tanda isim, tidak pula tanda-tanda fi'il. Berarti kalimat itu adalah harf. Wa mithalu contohnya min wa hal wa lam. Min hal lam. Fa hadhil kalimatu thalathu huruf. Tiga kalimat ini semuanya adalah huruf. Li'an hala taqbalu al wa la tanwin. Karena kalimat-kalimat ini tiga ini tidak bisa menerima al, tidak pula tanwin. Tidak bisa minha almin atau minun, tidak bisa. Wala yajuz dukhulu harfil khafdi, dan tidak boleh juga kemasukan huruf khafat, huruf jar. Fala yasu, antum tidak sah, tidak benar kamu katakan almin. Wala antukul, tidak pula kamu katakan minun, tidak, tidak benar. Tidak bisa seperti itu. Wala antakul, tidak pula kamu katakan ila min, huruf jar masuk huruf jar, bisa juga. Wa kadzalika baqiyatul huruf, demikian juga sisa huruf-huruf yang lainnya dari huruf-huruf jar, huruf khafat. Wa aidan la yasihu an tadkhula 'ala sin wa la sawfa wa la ta'ta an tisakinah wa la qadir. Dan tidak bisa pula kemasukan sin, sawfa, ta'ta an sakinah, demikian juga qadir. Tanda-tanda fi'il yang telah lewat, yang telah disebut oleh mu'alif, ini pun juga tidak bisa masuk pada tiga kalimat ini, tiga huruf ini. Wala ghairuha mimma huwa alamatun ala anna al-kalimata fi'lun, tidak pula tanda-tanda yang lainnya, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya kalimat itu adalah fi'il, tidak bisa masuk pada tiga kalimat ini. Nah, baik itu jawazim misalnya, jawazim, nawasib, ini tidak bisa masuk pada tiga kalimat ini, sehingga menunjukkan bahwasanya tiga kalimat adalah huruf, bukan isim, bukan juga fi'il. Tandanya apa? Tandanya adalah alamah adamiyah, karena tidak bisa menerima tanda-tanda isim, tidak pula tanda-tanda fi'il. Berarti kalimat itu adalah harf. Tamrinat latihan, du' kulla kalimana kalimatil atiyah fi kalam mufidin yahsunu sukutu alaih. Letakkanlah setiap kalimat dari kalimat yang anda datang dalam jumlah mufidah yang bisa diam padanya, mendengar, faham, tidak menunggu-nunggu kalimat lain penyempurna. An-nakhlah, undat jumlah mufidah an-nakhlah. Apa itu nakhlah itu? Pohon kurma. Akal itu hah? Makan pohon kurma? Astagfirullah. Pohonnya lah, bukan buah kurma ya. Ra'aitu an-nakhla fi Makkah. Ra'aitu an-nakhla ta dhabta fi Makkah. Surah dalam mimpi kayak. Dak al-fil. Isyaraitu isyaraitu al-fil fi aman al-masjid. Eh? Isyaraitu al-fil. Ha? Fi aman al-masjid. Fi? Fi? Isyaraitu al-fil di amal masjid. Di amal masjid. Yang mutakal. Dari itu pilih amal masjid. Sam. Zor. Ya namu. Ndak. Tidur saja tidur. Tidur. Tidur kayaknya. Namanya namu. La ya namu. La ya namu. Dikata dari jasad. Apa? Layanamul. Layanamul itu ya. Itu layanamul. Layanamul itu ya. Itu layanamul. Jangan tidur. Layanamul. Biar orang gitu. Layanamul tinggal. Layanamul Muhammadun. Layanamul Aliyun. Bagaimana? Nah. Fahimat tulabul darsa. Nah, fahimat tulabul darsa. Hadiah kah? Al-ardu. buat jumlah mufidah kalam. Al-ardu bumi. Menurut Khalaqallahu ansa Allah menciptakan bumi. Satu. Lau an ahlal qura amanu wattaqu. Juga dia. Biasa saja. Sebenarnya biasa saja. Khalaqallahu al-ard, khalaqallahu al-ardh. Nah, khalaqallahu al-mal. Ya qulu. Ya qulu Muhammadun al-khubza. Al-thamaratu. Sata'atu al-thamaratu. Al-fakihatu. Buah-buahan. Buah. Buah-buahan ini. Fakihatul ladzida. Samara buahnya. Ladzida. Ha? Fakihatul ladzida. Al-fakihatu ladzida. Al-ladzida itu buah yang lezat, kenapa? Masih bertanya orangnya. Al-fakihatu ladzida, al-fakihatu ladzidatun. Naam, yahsudu. Mumanin. Mumanin. Yahsudu Muhammadun al-fakihata. Yahsudu. Idzakiru. Ulang-ulang muraja. Idzakiru Muhammadun. Muhammad terus. Setengah mati Muhammad ini pinjam namanya. Yudhakiru Aliyun. Yudhakiru Aliyun. Berikutnya, dha'f al-makan al-khali min kulli mithali min al-amdhilati al-atiya kalimah yatimu bihal ma'na bayin ba'na dhari adada ajza'i kulli mithal wa naw'a kulli juz. Letakkan di tempat yang kosong dari setiap contoh akan datang kalimat yang sempurna dengannya maknanya, dan jelaskan setelah itu jumlah bagian setiap contoh dan jenisnya. Di tempat yang kosong isi kalimat untuk menyempurnakan maknanya, jelaskan berapa jumlah kalimatnya dan jenis-jenis kalimatnya. Ini isim, fi'il, harf. Untuk agar mudah, isi aja kalimat yang cocok, yang sesuai. Wajibul izin. Bayin al-af'al al-madhiya wal-af'al mudhari wal-af'al amr wal-asma wal-huruf dengan ibarat al-atiyah. Terangkan mana fi'il fi'il madhi, fi'il fi'il mudhari, fi'il fi'il amr, ism-ism, huruf-huruf dari ungkapan yang akan datang. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Satu terakhir. Ma huruf. Ma huruf. Ja'ala. Fi'il Allah. Isim. Lirajulin. Lam huruf. Rajul. Rajul. Isim. Min. Min huruf. Nah, qalbaini. Fi'il. Fi'il. Fi'il. Isim. Apa tandanya? Ini. Apa tanda itu isim kalbu ini? Disebutkan. Isim masukkan huruf jar min. Baru. Fi. Fi. Fi. Jofi. Ya harisul 'aqilu 'ala ridha rabbih. Yahrisu isim bin? Fi'il. Al-Aqilu? Isim. Isim ala? Ala huruf jar. Ridha? Ridha fi'il. Isim. Rabbi? Rabbi isim. Naam. Uhruf di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Uhruf? Fi'il. Di dunyaka? Li huruf. Lam. Kalau seperti ini jangan bilang li, tapi apa? Sebut namanya. Lam harf dunia kan? Ka annaka? Naam, ka annaka ta'ishu? Ta'ishu fi. Abadan? Abadan isim. Naam. Ka annaka tadi huruf kafnya apa? Isim ya. Kafnya dhamir muttasil. Ka anna yang huruf. Iya, ka anna huruf. Termasuk saudaranya inna, kafnya ka, ka yang terakhir, ka annaka, kaf yang terakhirnya itu isim, dhamir muttasil. Naam. Apa artinya uhruf di dunia ka annaka ta'ishu abadan? Bersemangat lo bersuka dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Apa uhruf? Semangat, bersemangat lah. Oh, iya, oke, sat atau? Oke, sat, kalian. Harasa ya harus menjaga. Apa? Kalau menjaga harasa sin. Ambillah. Wal an'am wal har. Apa har? Apa? Berusaha. Berusaha bersemangat besat harus. Itu. Harta atau tanaman, sejuk tanam yang menanam. Nam yas'al fata li umur laysa yudrikuha. Yas'al? Yas'al fi'il. Al-fata isim. Li umuri? Lam, huruf, umur, isim. Laysa? Isim kayaknya isim. Isim, laysa apa? Isim. Isim kayaknya itu kebetulan. Laysa fi'il. Maldi. Yudrikuha? Fi'il dan dhamir. Naam, fi'il dan isim. Yudriku fi'il ha ha isim. Fi'il madhi. Mana fi'il madhi? Fi'il laysa. Laysa fi'il madhi. Lan yudrika lan tudrika al-majda hatta tal'aqa as-sabra. Lan huruf tudrika fi'il al-majda isim hatta huruf tal'aqa fi'il as-sabra isim. Nah. Apa lan tadrikal majida hatta tal'aqa as-sabra? Kamu tidak mendapatkan kemuliaan sampai kamu apa? Merasakan menjilat kesabaran. Merasakan kesabaran. In tasduk tasud. In huruf tasduk tasud. Fi'il. Tandanya apa? Ini. Tasud fi'il. Bisa menerima tanda-tanda fi'il. Nah, misalnya satasud, saufa, tasud. Sada yasud, memimpin. Jika kamu jujur, kamu akan jadi pemimpin. Sayyid, sada yasud. Siada. Qad aflaha man zakkaha. Qad. Aflaha fi'il. Man huruf. Man isim. Isim. Kenapa dia isim? Dia bagian dari isim jamak. Apa? Istifham. Nah. Isim apa di sini? Isim mausul. Isim mausul. Sebagai fa'il. Zakkaha. Zakka ha zakka fi'il ha ha isim. Naam. Wa qad khaba man dassaha. Dal al waw huruf. Qad huruf khaba fi'il man isim istifham. Ha bukan isim istifham, ini isim mausul. Isim mausul. Dassaha dassa fi'il ha isim. Naam. Al-i'rab. Nah, bahasa berikutnya. Al-mu'allif il-matan. ابن أبي رحمه الله باب الإعراب الإعراب والتغيير أو آخر الكلام لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إعراب adalah perubahan di akhir-akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya, baik secara lafaz ataupun takdir-takdirkan. Perubahan yang secara lafaz nampak ataupun yang tidak nampak ditakdirkan. Penjelasannya wa aqul al-i'rab lahu ma'niyan ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Asy-Syarih rahimahullah, i'rab memiliki dua makna, salah satunya ada makna secara bahasa dan yang lainnya yang kedua makna secara istilah. I'rab memiliki dua makna, makna secara bahasa dari segi bahasa, ditinjau dari segi bahasa dan dari segi istilah. Amma ma'na fil lughah, adapun makna yang dari bahasa dari segi bahasa, fa huwa al-izhar wal ibanah. Secara bahasa al-i'rab itu menampakkan dan menjelaskan. Izhar, menampakkan dan menjelaskan, terangkan. Taqul, kamu katakan a'rabtu amma fi nafsi idza abanta wa adhartu. Aku menjelaskan, menampakkan apa yang ada dalam diriku. Idza abanta, jika kamu menerangkannya dan menampakkannya. Ini makna i'rab secara bahasa dari segi bahasa al-izhar wal ibanah. Wa amma ma'na fil istilah, adapun makna al-i'rab dalam istilah nahwu, fa huwa ma dzakara al-mu'allif biqaulihi, seperti yang disebutkan oleh mu'allif dalam dengan ucapannya dalam macan. Taghyiru awakhir al-kalim ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Perubahan akhir-akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya secara lafaz ataupun ditakdirkan. Apa itu amil? Sebentar akhir tadi. Apa itu amil? Karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Apa itu amil? Dan lalu menulis ini alat yang masuk pada sebuah kata yang merubah akhirnya, yang membuat perubahan akhir kata tersebut. Bahasa Arabnya apa? Pertama nah, amal huwa ma aujaba kaun akhir al-kalimah ala wajhin makhsus. Sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kalimat pada keadaan tertentu. Mengharuskan rofa, mengharuskan nasab, mengharuskan jar, mengharuskan jazm, namanya amil. Ada amil-amil rofa, amil-amil nasab, amil-amil jar, amil-amil jazm. Ima awjaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus, disebut dengan amil. Wal maksud, penjelasan kata beliau, wal maksud min taghyir awakhir al-kalim, jadi maksud dengan perubahan akhir-akhir kalimat, taghyiru ahwali awakhir al-kalim, perubahan keadaan-keadaan akhir-akhir kalimat. Jadi keadaan yang berubah, bukan hurufnya berubah, bukan huruf terakhirnya berubah, keadaannya. Misalnya kitabun, bukan ba'nya itu yang berubah-ubah, tapi apa? Harokatnya, harokat, keadaan huruf terakhirnya. Kitabun, kitaban, kitabin. Wala yu'qal an yurada taghyir nafs al-awakhir, dan tidak mungkin difahami dimaksudkan dengannya perubahan huruf akhir itu sendiri. Ini bukan huruf terakhir itu sendiri yang berubah, tapi apa? Keadaan yang berubah. Fa in akhirul kalimah nafsahu la taghyir, karena akhir kalimat itu sendiri tidak berubah. Misalnya kitabun, hadza kitabun, raaitu kitaban, marat kitab. Ba'nya sendiri enggak berubah, tetap ba'. Tidak banyak berubah jadi ta, jadi alif, tidak, ba. Hanya keadaan yang berubah. Ini doma, fathah di kasrah, marfu, mansub, majrur. Ini keadaan yang berubah. Wa taghyiru ahwa, wa taghyiru ahwali awakhiril kalimah ibarah an tahawwuliha min harfi ila nasbi aw il jar. Dan perubahan keadaan akhir kalimat, yaitu ungkapan perubahan dari rafa ke nasab atau ke jar. Dari rofa ke nasab atau jar, ini kalau isim. perubahan kalau pada isim, rofa, nasab atau jar. Isim tidak lepas dari tiga keadaan ini. Ada pun kalau fi'il, fi'il yang mu'rab, rofa, nasab atau jazm. Perubahannya dari tiga keadaan ini. Rofa, nasab atau jazm. Hakikah, baik secara hakikat, serahikan terlihat dalam tulisan, dalam ucapan, terdengar dalam ucapan, atau hukum, secara hukuman, takdiron, ditakdirkan. Secara lafaz tidak berubah, namun ditakdirkan. Ada perubahan pada, misalnya, al-fata, hadal fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, secara lahir tidak berubah. Tapi yang ditakdirkan ada perubahan padanya. Ada fata muqaddarah, dhamma muqaddarah, kasrah, muqaddarah. Ini perubahannya ada yang hakikah, ada yang hukuman. Hakikah ini yang nampak jelas dalam tulisan, dalam pengucapan. Hukuman ini tidak nampak. Tidak nampak dalam tulisan, tidak nampak dalam pengucapan. Mentakdirkan ada perubahan padanya. Wa yakunu hadha tahawul bisabi taghyiril awamil. Dan perubahan ini disebabkan perubahan amil-amil yang masuk padanya. Min amilin yaktadir raf'a. Misalnya ada amil yang masuk yang mengharuskan rafa al-fa'idah sebagai fa'il atau yang lainnya. Amil-amil rafa mengharuskan dia sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai mubtada, sebagai khabar, sebagai isim kana, sebagai khabar ina atau yang lainnya. Amil-amil rafa. Ila akhara. Nah, perubahan masuk amil yang lainnya. Yang tadi nasba yang mengharuskan nasab. Al maf'ul ya sebagai maf'ul. Au nahwi itu yang lainnya. Sebagai maf'ul, sebagai hal, sebagai tamyiz, yang lain dari mansubat. Karena isim-isim marfu ada 7. Isim-isim mansub ada berapa? 12. 12 ya. Wa halu majar dan seterusnya. Nah, ini sebab kenapa keadaan akhir kalimat bisa berubah. Karena apa? Disebabkan berubahnya amil-amil yang masuk padanya. Kalau yang masuk amil rafa ini marfu, yang masuk amil nasab ini mansub, yang masuk amil jar ini majrur, yang masuk amil jazm ini majzum. Sesuai perubahan amil yang masuk padanya. Idza qulta, sebagai contoh, kalau yang bila kamu katakan hadara Muhammadun, Muhammad telah datang, hadir. Fa Muhammadun marfu'un, Muhammad sin marfu'. Li'annahu ma'mulun 'amil, karena sebagai ma'mul bagi amil. Sebagai objek bagi amil. Yaqtadi raf'a, yang mengharuskan rafa' 'ala fa'il sebagai fa'il. Ya, ada amil yang mengharuskan lafaz Muhammad marfu'. Wa hadzal 'amilnya yaitu huwa hadra fi'il hadra. Fi'il hadra ini menjadikan Muhammad marfu sebagai fa'il. Yang merafakkan yang mana, mana amilnya? Mana amil adalah fi'il madhi hadara. Fa in qulta, jika aku mengatakan ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Taghayyara halu halun akhar. Berubah keadaan yang lainnya. Taghayyara halu akhir Muhammad ila nasbi. Berubah keadaan akhir Muhammad ke nasab, yang tadinya rafa ke nasab. Ghayyara halu akhir Muhammad ila nasbi, berubah ke nasab. Ditaghayyuril amil, karena amilnya berubah. Bi amilin akhir, dengan amil yang lainnya. Yang tadi nasb yang meneruskan nasab. Wa huwa ra'aitu, yaitu amilnya apa? Ra'aitu. Yang menasabkannya mana? Fi'il ra'aitu, ra'a. Fa idza qulta, bila kamu katakan haditu bi Muhammadin. Apa hadhi itu? Menghormati. Nah, aku menghormati Muhammad. Hargai Muhammad. Taghayyaru halu akhiri minal jar, taghayyaril amil. Berubah keadaan akhirnya ke jar bi Muhammadin. Karena amilnya berubah. Amilnya berubah dengan amil yang lainnya yang mengharuskan jar, yaitu al-ba, huruf jar al-ba. Ini contoh perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya. Amil rafa, amil nasab, amil jar, sehingga kalimatnya pun keadaan akhirnya berubah dari dhammah, fathah, kasrah. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة هو الدال وهو الدال من محمد لم يتغير. Apabila kamu perhatikan contoh-contoh ini, akan jelas nampak bagimu bahwasanya akhir kalimat yaitu dal dari lafaz Muhammad, akhir kalimat itu huruf dal, lam yataghayyar, huruf dalnya tidak berubah. Muhammadun, hadara Muhammadun, raaitu Muhammadan, marha, hadaitu, hadaitu bi Muhammadin. Dalnya tidak berubah, tetap dal, tidak berubah menjadi huruf yang lain. Wa anna alladhi taghayyara huwa ahwalu akhirih, berubahnya lah keadaan akhirnya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Fa innaka tarau marfu'an fil mithal awwal, mansuban fil mithal tsani, wa majruran fil mithal tsalits. Kamu lihat Muhammad marfu' pada contoh yang pertama. Mana contoh yang pertama? Hadara Muhammadun. Dan mansub pada contoh yang kedua, mana contoh yang kedua? Nah, dan majrur pada contoh ketiga, mana? Nah, hadithu bi Muhammadin. وهذا التغيير dan perubahan ini min halat rafi ila halat nasbi ila halat aljar, perubahan dari keadaan rafa ke keadaan nasab ke keadaan jar, huwa li'ab, inilah yang sedang i'rab. Perubahan-perubahan ini akhir kalimat sebabkan perubahan amil masbahnya, perubahan ini disebut dengan i'rab indal mu'allif wa man dha madah, menurut mu'allif dan yang sependapat dengan beliau. Wahadil harokat tsalats, dan harokat tiga ini, tiga harokat ini alladhi rafu wa nasbu wal jar, yaitu rafa nasbu wal jar, hiya alamatun alamatun wa amaratun an i'rab, ini adalah tanda tanda i'rabnya. Hadara Muhammadun, harakat-harakat akhirnya itu dhamma fathah kasrah, itu sebagai tanda i'rabnya. Ini Muhammadun marfu, tanda rafa'nya apa? Dhamma. Kalau itu Muhammadun, Muhammad mansub, tanda nasabnya apa? Fathah. Hadithu bi Muhammadin majrur, tanda jirnya apa? Kasrah. Ini harokat-harokat di akhir kalimat ini sebagai tanda i'rab. Wa mithlul ismi fi dhalika, dan serupa seperti isim pada hal ini dalam i'rab, perubahan perubahan akhir-akhir kalimat seperti isim, al-fi'l mudhari, fi'il mudhari juga. Fi'il mudhari juga mu'rab. Keadaan akhirnya juga berubah-ubah, kadang marfu, mansub, majzum, sebagaimana isim. Falaqulta, jika kamu katakan misalnya yusafiru Ibrahim, yusafiru Ibrahim, fa yusafiru fi'il mudhari, yusafir adalah fi'il mudhari marfu', yang merafakannya apa? Mana amilnya? Apa? Yusafir. Nah, amil ma'nawi, karena amil itu ada lafzi, ada ma'nawi. Ma'nawi seperti yang merafakkan fi'il mudhari, yang merafakkan mubtada, itu amil ma'nawi. Litajarrudi, ini amilnya, yang merafakkannya adalah litajarrudi min amil, karena dia kosong dari amil yang tadi nasbah atau amilin yang tadi jazmah, karena kosong dari amil yang mengharuskan nasab atau amil yang mengharuskan jazm, kosong dari amil nasab, kosong dari amil jazm, sehingga dia marfu. Ini amil ma'nawi. Fa idza qulta, jika aku katakan contoh yang lainnya, lan yusafira Ibrahimu, lan yusafira, tadi yusafiru, sekarang lan yusafira ni fathah. Taghayyara halu yusafiru min rafi' ila nasb, berubah keadaan yusafir dari rafa' ke nasab. Yusafiru menjadi lan yusafira ni fathah. Litaghayyuril amil, berubah keadaan akhirnya karena amilnya pun berubah. Bi amilin akhar, dengan amil yang lainnya, yaqtadi nasb, mengharuskan dia nasab. Wa huwa lan, yaitu amil lan. Amil nasabnya adalah lan. Fa idza qulta, jika kamu katakan lam yusafir Ibrahimu, lam yusafir Ibrahimu, taghayyara halu yusafir min ar-rafi aw an-nasbi ila al-jazm. Nah, berubah keadaan yusafir dari rafa atau nasab, berubah ke jazm, dan berpindah ke jazm. Litaghayyuril amil bi amil akhar, karena amilnya berubah dengan amil yang lainnya, yang tadi jazm yang haruskan jazm. Wa huwa lam, yaitu amil lam. Lam termasuk jawazim yang dijazmkan fi'il mudhari. Nah, ini contoh perubahan akhir kalimat al-i'rab pada fi'il, pada fi'il mudhari. Adapun dua fi'il yang lainnya, fi'il madhi, fi'il amr, semuanya mabni, tidak masuk dalam pembahasan ini. Al-i'rab ini khusus pada kalimat-kalimat yang berubah-ubah akhirnya. Kalimat mu'rabah, lafaz mu'rab. Ism isim ataupun fi'il mudhari. Ada pun huruf yang tidak masuk dalam i'rab. Nah, huruf semuanya mabni. Kemudian kata beliau, wa'alam anna hadha at-taghayyur yanqasu ila qismain nadhirin wa tadhiri. Dan ketahuilah bahwasanya perubahan ini ada dua macam. Ada perubahan lafzi dan ada perubahan takdiri. Ada perubahan lafzi, ada perubahan takdir. Fa amal lafzi adabun lafzi fa huwa ma la yumna' min an-nutqi bi mani'. Ma la yumna' min an-nutqi bi mani'. Perubahan lafzi itu tidak sesuatu yang tidak mencegah, tidak ada yang menghalanginya untuk diucapkan. Tidak ada penghalang yang menghalangi untuk diucapkan. Itu jelas dalam pengucapan, jelas dalam penulisan. Ini lafzi, perubahan yang lafzi. Ma la yamna'u min an-nutqi bi ma'ni. Apabila tidak ada yang mencegah untuk mengucapkannya, suatu penghalang. Nah, tidak ada yang menghalangi untuk nampak jelas, terlihat dalam tulisan, terdengar dalam ucapan. Kama ra'aita fi harakati dal, sebagaimana kamu lihat pada harakat dal min Muhammad, dari lafaz Muhammad. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, tidak ada yang menghalanginya untuk terlihat dalam pengucapan atau terdengar dalam pengucapan, jelas dalam pengucapan. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ini perubahan atau i'rab lafzi. Wa harakatur ra, dan juga seperti dalam harakat, pada harakat ra dari yusafir, yusafiru, yusafira, yusafir. Perubahannya jelas dalam pengucapan, tidak ada yang menghalangi. Wa amma taqdir, adapun takdiri, kebalikannya, fa huwa ma yamna' min at-talaffuzi bi mani'. Itu ada yang mencegah untuk diucapkan, dilafadzkan, ada penghalang. Menghalangi untuk diucapkan. Sehingga apa? Tidak jelas, tidak nampak dalam pengucapan. Penghalangnya min ta'adzur, ada yang ta'adzur. Karena memang tidak bisa menerima harokat. Awistifqal, atau karena berat. Bisa diucapkan tapi berat, susah. Au munasabah, atau karena untuk mencocoki, menyesuaikan. Ta'adzur ini pada apa? Isim-isim mu'tal akhir dengan alif. Isim maksur. Atau fi'il mu'tal akhir bil alif. Fi'il mudhari' mu'tal akhir bil alif. Seperti yarda, yakhsha, dan yang lainnya. Istithqal ini pada fi'il isim yang mu'tal akhir dengan apa? Ya. Seperti isim manqus. Atau fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan wawu atau dengan ya. Munasabah ini pada isim yang diidhofahkan ke ya mutakallim. Takul kamu katakan yad'ul fata wal qadhi wa ghulami. Yad'ul fata wal qadhi wa ghulami. Tiga contoh di sini. Yang pertama penghalangnya ta'adzur, al qadhi penghalangnya istithqal, ghulami penghalangnya adalah munasabah. Fa yad'u marfu'un litajarrudi min an-nasib wal jazim. Fi'il yad'u adalah fi'il mudhari' marfu' karena qasam dari amil nasab dan qasam dari amil jazim. Namun apa? Harokatnya tidak nampak. Penghalangnya apa pada yad'u? Asalnya yad'uhu. Yad'uhu. Di sini yad'u. Penghalangnya apa? Istithqal. Nah, istithqal. Wal fata marfu' likauni fa'ilan. Fata marfu' karena sebagai fa'il. Namun tidak terlihat harokat. Harokat akhirnya. Apa penghalangnya? Ta'adzur. Nah, karena alif tidak bisa menerima harokat sama sekali. Ta'adzur. Wal qadhi. Qadhi. Apa penghalangnya? Nam, istithqal, istithqal. Ulami, penghalangnya apa? Munasabah. Untuk mencocoki ya mutakallim. Wal qadhi wa wal fata marfu' likauni fa'il, fata marfu' karena dia sebagai fa'il. Wal qadhi wa ghulam marfu'an. Qadhi dan ulami keduanya juga marfu' li'annahuma ma'tufan 'ala fa'il marfu', karena keduanya di'athafkan kepada fi'il yang marfu'. Dan ma'tuf mengikuti ma'tuf 'alaihi. Jika ma'tuf 'alaihi marfu', dia juga marfu'. Walakin ad-dhamma la tadhharu fi awaqir hadhihi al-kalimat. Akan tapi ad-dhamma tidak nampak pada akhir-akhir kalimat-kalimat ini. Yad'u al-fata al-qadhi ulami. Semuanya marfu', namun dhammanya tidak nampak, tidak terlihat. Li ta'adzuriha fil fata, karena memang tidak bisa nampak sama sekali pada lafaz al-fata. Karena alif selamanya sukun. Alif selamanya mat. Kapan alif berharokat? Itu bukan alif, tapi apa? Hamzah. Na'am. karena alif tidak bisa menerima harokat sama sekali. Wathiqa liha fi du'a fil qadi, karena berat pada lafaz qa ya du'a dan qadi, sebenarnya bisa namun berat, susah. Wali ajli munasabati al mutakallim fi ghulam, dan karena untuk mencocok yang mutakallim pada lafaz ghulam, isim yang didhofakan yang mutakallim, sehingga dhammahnya tidak nampak. Fatakunu dhamma muqaddarah ala akhir kalimah, sehingga dhammahnya di akhir ditakdirkan pada akhir kalimat. Qaddaratan ala akhir kalimah. Man 'amil dhuriyah ta'adzur, yang mencegah nampaknya harakat tersebut, dhamma tersebut adalah at-ta'adzur aw ithqal aw ishtighal mahal bi harakat munasabah. Penghalangnya adalah ta'adzur atau thiqal atau sibuk tempatnya karena mencocoki harakat munasabah dengan harakat munasabah. Harakat mencocoki ya mutakallim. Karena yang mutakallim tidak cocok harakat sebelumnya kecuali kasrah. Ya mutakallim tidak cocok harakat sebelumnya kecuali kasrah. Wa taqul, kamu katakan contohnya lainnya, lan yardhal fata wal qadhi wa ghulam. Semuanya apa? Mansub, namun fathahnya tidak terlihat. Sama man amil dhuriha pada yardha fata ta'adzur, pada al qadhi thiqal, pada ghulami bais. Naam, munasabah. Ishtaghal mahal bi harakat munasabah. Lan yardha al fata wal qadhi ghulam. Yang mansub hanya yardha, ya, adapun al fata wal qadhi ghulam semuanya di sini marfu. Yang mansub pada contohnya hanya yardha. Adapun al fata wal qadhi ghulam semuanya marfu dengan dhammah muqaddar. Wa taqul, yang kamu katakan, innal fata wa ghulami lafaizani. Sungguhnya fata pemuda dan ulami anak muda aku, anakku, keduanya faizan, berhasil lulus. Di sini al-fata dan ulami keduanya mansub dengan fathah muqaddarah. Man 'amil dhuriha pada al-fata at-ta'adzur, pada ulami ba'al munasabah. Syaghal mahal bi harakati munasabah. Wa taqul, contoh yang lainnya, kamu katakan, maratu bil fata wa ghulami al qadi majrur. Al fata wa ghulami qadi semuanya majrur dengan harakat dengan kasrah muqaddarah. Man 'amil dhuriha pada al fata apa? At ta'adzur, pada ghulami munasabah, pada al qadi al thiqal. Naam, fama kana akhir alifan lazimatan tuqaddaru 'ala jami' al harakati li ta'adzur. Maka kalimat yang akhirnya alif lazimah, alif yang terus ada pada semua keadaannya, bukan alif itsnain, bukan alif asmaul khamsah, alif lazimah yang sabitah pada semua keadaan. Keluar dengannya alif musanna, alifnya tidak sabitah, tidak lazim. Atau alif pada asmaul khamsah, alifnya tidak lazimah. Dia ada hanya ketika mansub, ketika marfu, ketika majrur tidak ada alif. Jadi alif pada musanna adanya hanya ketika marfu, ketika masuk, ketika majrur tidak ada alif. Beda dengan isim maksur, alifnya lazimah pada semua keadaan tetap ada. Kalimat yang akhirnya alif lazimah, baik itu isim maksur ataukah fi'il mudhari' matal akhir bil alif, maka ditakdirkan padanya semua harokat. Takdirkan padanya semua harokat li ta'adzur, karena tidak bisa menerima harokat. Kalau pada isim takdirkan dhammah, fathah dan kasrah. Pada fi'il mudhari ditakdirkan apa? Harakat dhammah dan fathah. Adapun jazm, tanda i'rabnya bukan dengan harakat tapi dengan membuang huruf illahnya. Wa sam yusamma al-ismul muntahi bil alif maqsudan, dinamakan isim yang diakhiri dengan alif lazimah dengan isim maqsur. Disebut dengan isim maqsur. Misal contohnya al-fata wal 'asa wal hijab wal raha wal ridha. Contoh isim maqsur. Apa al-'asa? Al-hijab apa? Akal. Akal, nah. Ar-raha apa? Penggilingan. Penggilingan. Ridha. Ridha, masyukur. Wa ma kan akhiru ya an lazimah taqaddaru ala dhamma wal kasri thiqal, dan isim yang diakhir atau kalimat yang diakhir dengan ya lazimah. Ya lazimah, nah, keluar dengannya ya alif ya musanna ya asmaul khamsah, ya jamak mudzakkar salim, ya yang tidak lazimah. Dan is kalimat ini akhirnya lazimah ditakdirkan atasnya dhamma dan kasrah karena berat. Sekon. Sebenarnya bisa nampak namun namun berat karena lisan Arab berat mengucapkan. Wa isma ismun muntahibil ya manqusan, dinamakan ismi akhirnya dengan isim manqus. Sebenarnya isim manqus. Wa tadhharu 'ala al-fathah li khifah, dan nampak fathah karena ringan. Ketika mansub ism manqus fathahnya terlihat karena fathah itu ringan. Fathah ringan. Nah, contohnya al-qadhiyah wad-da'iyah wal-ghaziyah was-sa'iyah wal-atiyah war-ramiyah. Al-Qadhi apa artinya? Apa? Hakim. Da'i. Da'i. Al-Ghazi pasukan perang. Nah, yang berperang. Al-Sa'i haji. Sa'i. Yang berusaha berlari. Sa'aya sa'a. Nah, lari kecil atau yang berusaha. Sesuai konteksnya. Al-Ati datang Rami menimpar. Wa makanu mudhafan ila yang mutakallim taqaddara 'ala al-harakat kulluha al-munasabah, dan ism yang didhafakan kayak mutakallim ditakdirkan padanya semua harakat. Semua harakat dhamma, fathah dan kasrah. Al-munasabah karena untuk mencocoki ya mutakallim. Ishtaghal mahal bi harakatil munasabah. Nah, contohnya ghulami wa kitabi wa sadiqi wa ibni wa ustadhi. Jelas ya artinya. Nah, ikhwani fi din, a'azzakumullah. Jadi i'rab ada dua macam, ada yang lafzi, ada yang takdiri. Lafzi ma la yamna' min an-nutqi bihi mani'. Tidak ada penghalang untuk diucapkan, untuk terlihat dalam ucapan. Takdiri kebalikannya, ma yamna' min at-talaffuz bihi mani'. Ada penghalang mencegah untuk diucapkan. Apakah penghalangnya itu ta'adzur, istithqal atau munasabah? Ma yamna' min at-talaffuz bihi mani' min ta'adzur aw istithqal aw munasabah. Sampai di sini ada belum jelas? Sudah jelas ya insyaallah. Ada PR-nya.